kita main teka-teki yuk. Main teka-teki? Ayo, ini anak kecil berani nantang orang tua loh ya. Bukannya begitu, ini kan hanya teka-teki. Oh. Tapi kalau mama gak bisa tebak, mama harus gendong saya. Oke, soal gendong-menggendong urusan mama. Ada satu teka-teki, mungkin aneh tapi nyata. Hai, coba. Kalau teka-teki, apa ya? Luarnya kuning, dalamnya keriput. Apa itu? Kalau kawan tidak tahu, apakah artinya itu? Inilah artinya teka-teki. Nenek-nenek naik taksi. Hah? Nenek-nenek naik taksi? Iya. Itu nyinggung mama loh. Masa? Kok masa? Mama kan nenek-nenek keriput, suka naik taksi. Tapi tadi mama bilang mama gak marah. Iya, tapi kalau gak nyinggung mama, ini nyinggung mama. Ala, ini teka-teki nyinggungi orang tua terus. Enggak deh, sekarang yang kedua enggak kok. Bener? Bener. Jangan sampai nyinggung mama lo ya. Beres deh. Kalau nyinggung lagi, awas lo ya. Oke. Cengal-cengin terus. Loh, ketawa lagi. Ada lagi teka-teki. Jawaban harus ilmiah. Hai, cobalah kalian tertarik. Apakah ini artinya? Apa bedanya aku dengan saya? Padahal artinya sama juga. Hanya tinggal cara mengucapkan saja. Mungkin kau tahu apakah bedanya. Ayo, apa, Ma? Ya, kali ini gak nyinggung mama, kan? Dijamin enggak, deh. Bener? Bener. Apa ya bedanya aku dengan saya, ya? Kalau kawan tidak tahu, apakah artinya itu? Bedanya aku dengan saya. Kalau saya ini orang. Lah, kalau aku? Terserah, deh. Mau badak boleh, mau kambing boleh, monyet juga boleh. Enak aja janjinya tak mau menghina mama. Sekarang mama dipatak-patak, di monyet-monyet. Ini anak pulang aja terus-terusan ya. Namanya teka-teki, Ma. Iya, tapi teka-tekimu menyinggung mama terus. Ini anak tak uhau sama orang tua. Ayo.